بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali pada kesempatan malam hari ini kita dikaruniakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Allah mudahkan hati dan ringankan langkah kaki kita untuk menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, memperkuat pemahaman terhadap agama kita dan mendakwahkan tauhid wasunnah kepada masyarakat kita, barakallahu fikum. Nah, dan pada pertemuan kali ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari membacakan penjelasan dari pembatal-pembatal keislaman. Dan pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan dua pembatal, ya, pembatal keislaman, sebab-sebab seorang itu menjadi murtad. Ya, berarti kalau dikatakan seorang itu menjadi murtad, dia memang pada dasarnya apa? Seorang muslim. Ya, barakallahu fikum. Dan bisa batal keislamannya. Ya, bisa batal keislamannya. Ya, barakallahu fikum. Dengan dua penyebab yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, barakallahu fikum. Ya. Yang pertama tentunya adalah kesyirikan. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang ini sifatnya umum. Ini pembatal yang pertama, melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun itu, selama itu ibadah, selama itu ritual ibadah, maka apabila dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dan bisa menyebabkan dia keluar daripada agama Islam. Ya, murtad. Ya, keluar daripada agama Islam. Kemudian, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, pada sub ataupun bagian daripada kesyirikan secara umum. Ada pembatal yang pertama. Yang kedua, Syekh rahimahullahu ta'ala langsung mengambil contoh konkret. Yaitu, menjadikan perantara-perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Ya, barakallahu fikum. Seperti dia berdoa kepada perantara tersebut. Ya, barakallahu fikum. Dia meminta kepada perantara tersebut, dia bertawakal. Ya, disebabkan karena perantara tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ya, contohnya misal, ya, bagaimana dia bertawakal? Ya, barakallahu fikum. Ya, dengan perantara. Ingat ya, orang yang menjadikan perantara bukan dia tidak mengerti rububiyah. Bukan dia tidak mengerti perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia faham Allah yang memberikan dia rizki, dia faham, sangat-sangat paham. Tapi dia butuh perantara untuk mempermudah rizkinya agar perantara ini dia yang dia sangka akan membantu dirinya. Membantu agar Allah menyegerakan, agar Allah memberikan kemudahan kepada dia melalui perantara tersebut. Ya, contoh masalah tawakal. Ya, contoh misal, ya, barakallahu fikum, seorang yang berdagang, berjualan, berniaga, ya, barakallahu fikum, di tokonya itu dipajang, ya, foto kiainya misalnya, foto habibnya misalnya, ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, ini dia bertawakal kepada siapa? Kepada foto tersebut, kepada gambar, ya, yang ada di tokonya itu dia pajang. Manfaatnya apa? Agar, ya, arwah daripada kiai ataupun habib yang ada di foto itu mampu ya, meminta kepada Allah agar turun rezeki. Agar perdagangannya, perniagaannya itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia bukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia bertawakal kepada perantara-perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ka ikhwani fi din rahimakumullah, misalnya antum ya masuk ke warung makan ya, misalnya melihat ada gambar-gambar foto Pak Kiai ya, misalnya memungkinkan tanya, ini siapa, apa maksudnya, ya barakallahu fikum, dengan cara yang baik-baik berikan nasihat. Oh ini Pak, ini Kiai Fulan, ini Abuya Fulan ya. Oh ya, ini siapa pajang sini biar mudah rezeki. Loh, bukannya yang menurunkan rezeki itu Allah? Oh betul Pak, kami yakin Pak Ustadz, yang menurunkan rezeki Allah. Cuman kan biar dimudahkan oleh Allah, kami meminta perantara atau apapun apalah bahasanya, ya, melalui arwah yang kami kenang dalam bentuk gambar ini barakallahu fikum. Ya. Nah, maka kita katakan kepadanya, sepertinya ya barakallahu fikum, dulu ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, para sahabat tidak membuat patungnya itu. Padahal banyak ahli-ahli pembuat berhala. Ya, ahli-ahli pembuat patung, ahli-ahli gambar. Sudah ada dulu di zaman para sahabat. Tapi tidak pernah ada monumen, tugu, patung, gambar Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Padahal para sahabat paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ini siapa? Makhluk paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi para sahabat dalam berniaga mencari rezeki tidak pernah bawa-bawa patungnya Rasulullah ataupun gambarnya Rasulullah ataupun di rumahnya tidak pernah dipajang, padahal mereka paling cinta kepada Rasul. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kenapa kita enggak ikut caranya mereka saja? Itu kan sudah jelas para sahabat, tahu enggak Pak? Para sahabat itu ahlul jannah. Allah sendiri yang katakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini untuk para sahabat. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ya. Nah. Ya, tempat mereka di surga. Ini jalan yang mereka tempuh. Padahal mereka bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Demikian pula para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Ya. Sekarang Bapak, siapa yang kenal Imam Madhab? Oh, Imam Syafi'i. Ada enggak Imam Syafi'i mengajarkan demikian, Pak? Ya. Barakallahu fikum. Nah, mengajarkan bahwasanya pajang, apalagi suruh pajang fotonya ataupun murid-muridnya, ada enggak dipajang foto Imam Syafi'i? Imam Syafi'i dibandingkan, mohon maaf, dibandingkan kiai Bapak itu enggak ada apa-apanya. Ya, tapi tidak ada itu Al-Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Ya tidak pernah memajang fotonya Imam Syafi'i, gambarnya, patungnya, tidak pernah. Ya, barakallah. Kenapa? Karena memang kalau bukti kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan rezeki, sudah kita tawakalnya kepada Allah langsung. Ya, tidak perlu ada foto-foto ini. Tapi Pak, semenjak saya pasang foto ini, apa dagangan saya laris manis terus Pak? Ya, enggak, jarang ruginya. Ya, barakallahu fiik. Nah, itulah mungkin di dalam Islam ada namanya istidraj. Ya, hati-hati. Ya. Allah berikan, mudahkan barakallahu fikum nikmat kepada hamba tersebut dalam keadaan hamba tersebut sedang melakukan dosa. Ini hati-hati. Kalau demikian, apa bedanya dengan orang kafir? Gimana lihat coba orang kafir? Usahanya bagus-bagus, ya, mewah-mewah kehidupannya. Dia enggak barakallahu, bahkan dia enggak menyembah Allah. Ya, kalau kita kan masih menyembah Allah, masih ibadah, masih sholat, masih puasa, masih zakat, ya barakallahu fikum. Naam. Namun kita terjatuh pada hal ini. Ya. Kalau itu apa bedanya dengan orang kafir? Kalau tolak ukurnya ya Allah itu ridha terhadap kita adalah masalah harta, apa bedanya dengan orang kafir? Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, Anda enggak berani sebut nama warungnya ini. Ini sering Anda temukan. Mungkin antum sudah tahu ya. Ya barakallahu fikum. Nanti khawatir. Ya. Naam, ini karena direkam. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Naam, dan banyak yang terjadi. Ya, ada di sekitar kita barakallahu fikum. Ingat, kita enggak langsung ketika masuk, wah, kafir orang ini. Yang punya toko ini kafir. Enggak. Ya, jangan. Ya, berikan nasihat. Nasihat terlebih dahulu. Ya, barakallahu fikum. Baik, perbuatannya betul di atas kesyirikan. Tapi pelakunya nasihati, tanya, kenapa demikian, tanya, berikan nasihat. Tidak hanya satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, baik. Itu bentuk dia bertawakal, ya, kepada perantara tersebut. Antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita bahas pada pembatal yang kedua, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembatal yang ketiga. Ya, pembatal keislaman. Ataupun sebab-sebab kemurtadan yang ketiga barakallahu fikum. Qala Syekh rahimahullahu taala as-salisu. Ya, berkata Syekh rahimahullahu yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, pembatal yang ketiga, pembatal keislaman yang ketiga yaitu man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim atau sahaha madhhabahum. Ya. Itu barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dengan kekufuran mereka, ya, atau membenarkan madhab mereka. Madhab ini maksudnya membenarkan keyakinan mereka, kepercayaan mereka, ritual agama mereka, cara mereka beribadah. Nah, ini maksudnya. Ya. Membenarkan. Ya. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh rahimahullah, kafara. Maka dia telah kafir. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi, barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin padahal apa? Kaum musyrikin jelas kekafirannya, tapi dia tidak mau mengkafirkan. Ya. Kalau pembatal yang pertama dia melakukan kesyirikan tersebut dengan perbuatannya, yang kedua juga melakukan dengan perbuatannya, yang ketiga dia enggak melakukan. Dia tidak berbuat. Ya, dia tidak berbuat orang ini. Barakallahu fikum. Ya, tidak ikut-ikutan melakukan ritual-ritual orang musyrik, tapi hanya apa? Tidak mau, tidak berani mengkafirkan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Tidak berani mengkafirkan, misalnya melihat, ya barakallahu fikum, contoh orang-orang, ya Nasrani, ya barakallahu fikum, nah beribadah, terus katakan, ini mereka ini siapa ini? Mereka ini non-muslim, mereka ini bukan Islam, mereka ini Kristen. Berarti kafir dong, oh saya gak berani. Oh belum tentu, ya belum tentu mereka kafir. Ya, nah saya gak berani mengatakan kafir. Ya, barakallahu fikum. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kekufuran mereka. Tapi dia tidak mau. Ya. Seolah-olah dia ya barakallahu fikum lari daripada apa yang sudah Allah tetapkan. Seolah dia mengingkari apa yang sudah Allah gariskan. Seolah dia tidak terima dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, dia enggak berbuat, dia bukan, dia tidak datang ke gereja, ya beribadah, ya, dia tidak melakukan itu. Tapi hanya apa? Dia tidak mau mengkafirkan, tidak memiliki bara'ah, berlepas diri daripada ya orang musyrik tersebut. Barakallahu fikum. Atau sebatas ragu saja. Ya, ragu. Ya, dia tidak mau mengkafirkan ragu. Ya, ya mereka ini benar apa enggak ya? Ya, mereka juga bilang Tuhan Allah kok. Ya, barakallahu fikum. Kan yang mereka maksud itu yang ada pada diri Yesus itu kan Allah datang masuk dalam tubuhnya Yesus. Ya, barakallahu fikum. Nah, mereka juga berarti ibadah kepada Allah walaupun dalam jasadnya Yesus. Misalnya, ah saya ragu nih mereka, mereka ini enggak kafir. Nah, bahaya. Ya, barakallahu fikum. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidak ada di mana-mana. Ya. Maksudnya gimana? Zatnya Allah tidak di mana-mana. Zatnya Allah di mana? Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Zatnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala zatnya beristiwa di atas arasy-Nya. Ya, barakallahu fikum. Adapun yang bersama kita itu ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, pengetahuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui setiap gerik, gerak-gerik langkah kaki kita. Ya. Sepersekian detik Allah tahu apa yang kita lakukan. Ya. Bukan berarti Allah ada bersama kita, Allah ada bersama makhluk-Nya. Ya. Zat-Nya ada bersama makhluk-Nya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, karena orang-orang Nasrani juga berbeda-beda dalam pemahaman tentang ketuhanan. Barakallahu fikum. Ini yang ingin coba, Pak, yang pemahaman yang saya sebutkan tadi ingin mencoba mendekati kaum muslimin agar menarik kaum muslimin. Kita menyembah Allah. Ya, cuman dalam bentuk nah. Ya, ini. Nah, ini coba mengkelabui muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah, barang siapa yang ragu terhadap kondisi yang seperti ini, barakallahu fikum, nah, maka dia juga termasuk orang-orang yang telah murtad, keluar daripada agama Islam. Kafir, barakallahu fikum. Nah, atau membenarkan ritual, keyakinan, ya, peribadahan mereka, barakallahu fikum. Contoh misal, ya, setiap tanggal 25 Desember, ya, merayakan hari ya, kelahiran Isa alaihissalam. Ya, yang barakallahu fikum Islam pun, ya, diajarkan agama Islam, ya, tidak membenarkan tanggal itu dipatenkan berkaitan dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, tapi dia apa? Ikut, ya, membenarkan, ya, Nabi. Contoh misal, ini mungkin ya, mungkin apabila putra-putri kita belajar di sekolah-sekolah umum. Nah ini, pada pelajaran toleransi dalam beragama. Ya, tidak hanya sekolah umum, sekolah yang berembel-embel Islam, tapi ikut, ya, barakallahu fikum, ikut dengan konsep yang telah dibuat itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, pasti akan disisipkan pelajaran ini. Ya. Nanti mungkin anak-anak kita diajarkan oleh ustadznya, gurunya, dan diajarkan, ya, ada soal barakallahu fikum, kapan hari lahir, ya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, jawabannya A 1 Januari, B ya 3 Maret, C 25 Desember, ya, D, ya, barakallahu fikum, naam, misalnya 1 Februari misalnya. Ya. Mana jawaban yang benar? Walaupun ustaz mengatakan, nah, jawabannya 25 Desember, tapi ini kita enggak yakin loh ya, bukan loh ya. Ya, pokoknya Islam enggak boleh meyakini barakallahu fikum kelahiran Nabi Isa itu tanggal 25 Desember, tapi jawab aja karena ini kita ikut apa? Ngikut aturan. Ya, war. Ini mengajarkan apa namanya? Kedustaan. Ya, mengajarkan kedustaan kepada anak-anak. Ya, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau sekolah umum ya, bas, pasti langsung di seolah-olah mendoktrin anak-anak meyakini 25 Desember ada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya, barakallahu fikum. Kita enggak mengatakan sampai tahap ini dia telah melakukan kemurtadan, bukan. Tapi ini benih-benih. Benih-benih keyakinan seorang hamba, barakallahu fikum, untuk meyakini apa yang sudah dibuat oleh orang-orang kafir. Ya, barakallahu fikum. Ya, bayangkan kalau dari kecil sudah terdoktrin dalam benak dia kelahiran Nabi Isa 25 Desember terus sampai dia besar tanpa ada barakallahu fikum penjelasan, tanpa ada perlindungan, tanpa ada ini dan itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ketika tanggal tersebut di libur, ada hari libur, dia juga ikut memeriahkan. Senang. Ada rasa senang. Besok kelahiran Nabi Isa. Atau terkadang apa? Melihat, menonton ritual apa? Barakallahu fikum, prosesi misa. Acara kegerejaan. Ya, tentang menyambut kelahiran ya Nabi Isa. Ya, barakallahu fikum. Nah, sampai pada tingkatan barakallahu fikum, dia pun mengucapkan selamat Natal. Ya, barakallahu fikum. Dengan keyakinan bahwasanya betul Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, kalau saat ketika Islam mengajarkan belum ada bukti yang mengatakan bahwasanya tidak ada hadis ataupun nas yang sharih menjelaskan kelahiran Nabi Isa tanggal 25 Desember itu belum ada. Ah, kata siapa? Ini loh orang Kristen belum membuktikan. Sampai-sampai dia bantah Islam itu sendiri, barakallahu fikum. Nah, demikian pula ritual-ritual yang lainnya, barakallahu. Dia membenarkan, maka hati-hati. Ya, kafara. Ya, dia telah kafir. Barakallahu fikum. Ya, namun ingat sekali lagi garis bawahi, tidak semata-mata apabila ada seorang melakukan hal itu langsung seketika itu kita vonis dia telah kafir, tidak. Butuh ada proses, ya. Barakallahu fikum, nasihat, penjelasan, barakallahu fikum, ya. Kenapa demikian-demikian memberikan penjelasan, nasihat dan nasihat. Ya, barakallahu fikum. Ya, itu harus kita pegang prinsip itu, barakallahu fikum. Adapun perbuatannya jelas kekufurannya, barakallahu fikum. Ya. Nah, ingat pembatal yang ketiga ini dia tidak melakukan dengan perbuatan, tapi dia melakukan dengan apa? Dengan keyakinan, dengan lisannya. Ya, barakallahu. Walaupun tidak dia ikut, tidak ikut-ikutan, barakallahu fikum. Baik. Sekarang kita mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala. Wa hadhihi al-mas'alatu khatiratun jiddan. Ya. Dan permasalahan ini sangatlah berbahaya. Ya. Nah, yaqa'u fiha katsirun minal muntasibina lil Islam. Ya. Banyak dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam terjatuh dalam perkara ini. Ya. Terjatuh dalam perkara ini. Ya, dia enggak berbuat, dia enggak ikut ritualnya, enggak. Ya, tapi dia membenarkannya. Membenarkan ritual-ritual itu. Ritual itu benar. Ya, bagus. Ya, barakallahu fikum. Ya. Memang itu ritual agama yang bagus. Ya. Nah, merayakan hari kelahiran Tuhannya, ya, atau nabinya, merayakan ini, merayakan itu, merayakan nanti kenaikan. Masya Allah, ini kan bagus. Mengenang. Ya, sampai pada tingkat tadi itu, barakallahu fikum. Nah, banyak dari orang yang menisbahkan diri kepada Islam, mereka terjatuh kepada perkara ini, yaitu apa? Man lam yukaffiril musyrikin, yaitu orang-orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Yaqul, mereka mengatakan, syubhat lagi, Masya Allah. Ya, Syekh, metode dalam menerangkan kepada kita, ya, menyebutkan syubhat-syubhat, ini karena terjadi, ya, terjadi, fakta di lapangan. Jadi bukan hanya teori, tapi di arahkan kita untuk nanti kalau berhadapan dengan orang yang memberikan syubhatnya seperti ini. Dan syubhatnya tidak jauh dari apa yang diucapkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Ya, orang-orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, yaqul, dia berkata, ana walhamdulillah ma'indi syirik. Saya, alhamdulillah, tidak ada padaku syirik. Dia tidak melakukan kesyirikan. Saya enggak ke gereja, saya enggak ini. Ya, barakallahu fikum. Atau, ya, barakallahu fikum. Ya, khususnya, ya, na'am, dengan ritual-ritual kesyirikan yang ada dalam, yang dilakukan oleh kaum muslimin sendiri, saya tidak melakukan itu. Misalnya, ngalap barokah kepada kuburan, ya, barakallahu fikum. Saya tidak melakukan itu. Alhamdulillah, anak, tidak ada pada diri saya itu kesyirikan. Barakallahu fikum. Wala asyraktu billah, dan aku tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak melakukannya. Ya. Walakinan nas la ukafirhum. Ya. Akan tetapi manusia, aku tidak mau mengkafirkan mereka. Ya, aku tak berani mengkafirkan mereka yang melakukan ngalap barokah, ya, barakallahu fikum, yang orang Nasrani dengan ibadah mereka, saya tak berani bilang mereka kafir. Ya, kalaupun saya katakan non Muslim lah, karena memang dia bukan Muslim, agamanya Kristen, ya, barakallahu fikum. Ya, nah, ya, saya tidak berani mengkafirkan mereka, ya, barakallahu fikum. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, naqulu lahu, kita katakan kepadanya, ini jawaban bantahan, ya, barakallahu, anta ma arafta dina, engkau tidak mengetahui agama, engkau tuh enggak paham agama sebenarnya. Kalau jawabanmu seperti itu, engkau tuh enggak ngerti agama, Ya, para sahabat. Ini kalimat ini kan kalimat jatuhkan dulu mentalnya, ya. Jatuhkan, kaget, aku nggak ngerti agama. Ya, barakallahu, masya Allah. Ya. Yajibu an tukaffira man kafarahu Allah. Ah, ini jawaban pertama. Ya. Wajib bagimu mengkafirkan seorang yang Allah Subhanahu wa taala kafirkan. Ya, ini. Jadi yang kita kafirkan itu bukan dari kita, tapi dari Allah. Artinya apa? Ada dalilnya, ada nasnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Terhadap perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan kekafiran. Ya. Nah, engkau enggak paham agama. Engkau barakallahu fikum, na'am, ya, harus bagimu, wajib bagimu, seharusnya engkau mengkafirkan apa-apa yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Wa man asyraka billah, dan wajib bagimu untuk mengkafirkan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tabarra'a minhu kama tabarra'a Ibrahimu min abihi wa qaumihi. Ya. Naam. Dan wajib bagimu untuk berlepas diri darinya, dari orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Sebagaimana, nah ini sisi pendalilan juga. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berlepas diri dari ayahnya dan kaumnya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Berarti engkau lebih hebat daripada Nabi Ibrahim. Ya. Loh, kenapa? Nabi Ibrahim saja ayahnya yang melakukan kesyirikan, Nabi Ibrahim berlepas diri. Bukti berlepas dirinya apa? Nabi Ibrahim memberikan nasihat bahwasanya itu kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Ya, Nabi Ibrahim memberikan nasihat, terus memberikan nasihat, barakallahu fikum, menjelaskan itu kesyirikan. Ini bukti berlepas diri. Ya. Kalau tidak ada bukti, kalau contoh orang yang tidak berlepas diri apa? Ya. Misalnya barakallahu fikum, dia melakukan ritual kesyirikan, bagus. Silakan, monggo. Itu kan bagus, ya bagus, silakan. Itu kan keyakinan masing-masing. Ini syirik enggak, Pak? Enggak, kata siapa syirik? Silakan. Ini tidak ada bara'ah, sikap berlepas diri. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ayahnya agar ya, barakallahu fikum, diberikan nasihat tentu dengan bahasa yang baik. Ingat ya, kalau kita kasihkan nasihat kepada kesyirikan, jangan selalu difahami, wah, sikap syirik, tidak. Dengan nasihat yang lembut, bahkan Nabi Ibrahim memakai kata-kata yang halus, ya abati, wahai ayahanda, ya, dengan berkata yang baik, nasihat. Ini sikap juga bersikap berlepas diri. Nasihat itu tidak harus dengan keras. Ya, barakallahu fikum. Kita lihat orangnya, kita lihat objek yang kita nasihati tersebut. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula kaumnya. Ya. Nabi Ibrahim berlepas diri dengan apa? Dengan memberikan nasihat mereka. Bahkan apa? Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menghidupkan, membuka kembali fitrah mereka. Ya, dan cerita yang sangat ma'ruf. Ya, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam apa? Ya, diajak pertama untuk merayakan sebuah perayaan, ya, di luar tempat daerahnya. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau. Cuma rupanya Nabi Ibrahim ada misi. Misinya apa? Ingin menghancurkan berhala-berhala yang selama ini disembah oleh kaumnya. Ya, dihancurkan berhala yang kecil-kecil, disisakan berhala yang paling besar, ditaruh kapaknya di samping berhala yang besar. Ya, barakallahu fikum. Tatkala kembali mereka di perayaan tersebut, tanya, siapa ini kok hancur semua ini? Siapa yang menghancurkan? Loh, kok tanya siapa yang menghancurkan? Padahal kapaknya ada di sebelah berhala yang besar. Ya, ini kan mulai fitrahnya keluar. Mereka enggak percaya berhala yang besar itu mampu untuk menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Ya. Langsung tertuduh kepada Ibrahim, karena memang selama ini Nabi Ibrahim yang paling getol memberikan nasihat kepada mereka. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim dibawa ke tempat peribadatan tersebut, diadili. Ya, engkau yang menghancurkannya. Ya, saya melihatmu yang menghancurkannya karena engkau tidak ikut pada perayaan tersebut. Engkau hanya tinggal di sini, pasti engkau yang melakukannya. Loh, kok? Ya, ini apa ya, dengan bahasa kita biar mudah difahami. Loh, kok? Ya. Saya langsung tertuduh kepada saya, padahal buktinya kalau lihat dari segi bukti, kapak itu ada di sisi berhala yang besar. Loh, kok saya yang dituduh? Ya. Bukankah selama ini kalian menyembah berhala besar, kalian meyakini bahwasanya berhala yang besar itulah Tuhan mampu menjadikan perantara antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, mampu mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Berarti dia bisa memberikan manfaat, bisa melakukan mudarat. Ini bahasa maknanya secara makna. Barakallahu fikum. Enggak ada jawaban. Mereka diam semuanya, tidak mampu memberikan, tidak mau membantah Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi karena gengsi. Ya, barakallahu fikum. Gengsi apa? Ini ajaran leluhur. Masa seorang Ibrahim anak kemarin udah langsung ya membantah ajaran nenek moyang kita? Ya. Akhirnya tidak dianggaplah, karena mayoritas ya semua enggak ada yang bela Nabi Ibrahim. Akhirnya ditangkaplah Nabi Ibrahim alaihissalam dan dibawa ke gedung yang tinggi, ke bangunan yang tinggi, dan dilemparkan ke api, barakallahu fikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkan api, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau sejuk, jadilah engkau dingin, dan berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini secara ringkas kisah berkaitan tentang sikap Nabi Ibrahim, ya, barakallahu fikum, berlepas diri daripada perbuatan kesyirikan yang dilakukan ayahnya dan oleh kaumnya, barakallahu fikum. Dan ini apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap berlepas dirinya dari kesyirikan tersebut yang dilakukan oleh ayahnya dan kaumnya, Allah firmankan di surat Zukhruf ayat ke 26 sampai ke 27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku, ini maksudnya ucapan Nabi Ibrahim, Allah abadikan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Ya, ini bukti Nabi Ibrahim berlepas diri, bukan membenarkan, bukan ragu dengan perbuatan kesyirikan, berlepas diri. Ya. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali Dzat yang telah menciptakanku. Ya. Barakallahu fikum, karena sungguh Dia yang akan memberi hidayah kepadaku, barakallahu fikum. Jadi Nabi Ibrahim berlepas diri daripada kesyirikan, daripada berhala-berhala disembah, daripada perantara-perantara yang dijadikan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi Ibrahim berlepas diri, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, Nabi Ibrahim justru loyal. Ya, barakallahu fikum, tidak berlepas diri kepada Allah, tapi berlepas diri kepada kesyirikan, barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah, petunjuk kepada kebenaran, barakallahu fikum. Dari ayat ini, ikhwani fillah rahimahumullah, muncullah prinsip al-wala wal bara, atau salah satu prinsip al-wala wal bara, sikap berkasih sayang, berloyalitas terhadap kebenaran dan berlepas diri kepada kebatilan. Ya. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi di surat Zukhruf ayat ke 26 sampai ke 27, barakallahu fikum. Kemudian ya, Asy-Syaikh ingin menjelaskan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, au sahaha madhhabuhum, atau membenarkan mazhab mereka, keyakinan mereka, ritual agama mereka, cara mereka beribadah, orang-orang musyrik tadi. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa hadhi asyad, dan ini lebih parah lagi. Ya, kalau tadi orang yang tidak mau mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu terhadap kekafiran mereka itu termasuk murtad, sebab-sebab kemurtadan, tapi masih lebih ringan dibandingkan yang ini. Ya apa? Yang membenarkan ritual keyakinan agama mereka. Ya, ritual kesyirikan tersebut. Wa hadhihi asyad, kata Syekh Shalih Fauzan, ini lebih parah. Idza sahha madhhabuhum, apabila dia membenarkan mazhab mereka. Aw qala fil ladzi ya'malunahu nadaran, atau ya, dia berkata apa yang mereka lakukan itu perlu ditinjau lagi. Ada kalimat yang terucap. Ya, maksudnya apa? Itu ritual ke gereja, terus acara-acara ini, ya, itu perlu ditinjau lagi deh, syirik atau bukan. Nah, ini maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Perlu kita kaji lagi. Padahal jelas, ya, dalam Al-Quran wa Sunnah, jelas, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, itu adalah sebuah perbuatan kesyirikan. Jelas sekali, tapi dia masih ragu. Ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengatakan kebenaran, perlu dikaji lagi, perlu ditinjau ulang kebijakan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Hadza innama huwa ittikhadhu wasail. Ya. Perbuatan ini, ya, perbuatan syirik ini hanyalah, ya, barakallahu fikum, untuk, ya, mengambil apa? Perantara-perantara saja. Nah, ada ucapan seperti ini juga. Ya, pertama apa? Pertama, ini perlu ditinjau lagi deh. Ini perbuatan syirik atau bukan? Ya, misalnya ngalap barokah tadi. Ini perlu ditinjau lagi perbuatan syirik atau bukan? Ini kan cuma ini, cuma menjadikan perantara. Toh dia yakin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kok. Nah, ini kalimat seperti ini, barakallahu fikum. Nah, yang kalimat termasuk kalimat yang lebih parah dari sekedar orang barakallahu fikum apa tidak mau mengkafirkan atau ragu terhadap kafir, tapi dia berdakwah ini. Berdakwah. Ya, menyampaikan, mengajak umat untuk ragu terhadap ya kesyirikan kaum musyrikin ataupun perbuatan kesyirikan yang mungkin dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian au yaqul, ataupun dia mengatakan haula'i juhal, mereka ini orang-orang bodoh. Waqa'u fi hadzal amr an jahli. Ya. Nah, mereka ini orang-orang bodoh dan mereka ini terjatuh pada perkara ini karena kebodohan mereka. Ya. Nah, memang ikhwani fillah rahimakumullah, kejahilan adalah salah satu sebab seorang itu tidak boleh langsung dikafirkan. Perlu adanya apa? Nasihat. Tapi maksud daripada ucapan ini apa? Dia menganggap seperti itu tanpa mendatangi untuk menasihati. Tanpa untuk mengajak. Katanya itu orang bodoh. Datangi, bilang kepada dia. Sampaikan kepadanya. Itu perbuatan syirik. Jangan kau lakukan. Tapi maksudnya orang ini apa? Dia bilang, oh itu kan orang-orang juhal, orang-orang bodoh. Sudah diam aja. Enggak mau diluruskan ini. Nah ini maksudnya ya. Barakallah. Dia tidak mau meluruskan. Katanya itu orang bodoh. Ayo nasihati. Tapi dia tidak. Cuma hanya sekedar, itu kan orang-orang jahil. Mereka kan gak belajar agama. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi dia tidak datang menyampaikan. Wahai, ya, orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu agama. Ini kesyirikan. Allah berfirman demikian. Allah katakan demikian. Dia tidak mau menuntut. Justru apa? Dia mendakwakan apa? Nah, itu perlu ditinjau kembali perbuatannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa yudafi anhum, dan dia membela mereka ini, justru membela perbuatan yang mereka lakukan. Itu kan keyakinan masing-masing. Ya, itu keyakinan masing-masing. Ya, kamu jangan enggak boleh ganggu keyakinan mereka. Keyakinanmu keyakinanmu. Keyakinan mereka keyakinan, enggak boleh mengkafirkan keyakinan mereka, enggak boleh membid'ahan apa yang mereka yakini. Ya, padahal yang kita kafirkan itu Allah yang kafirkan, bukan kita. Kita hanya pendakwah yang menyampaikan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, barakallahu fikum. Nah, fahada ashaddu kufran minhum. Ya, maka orang ini lebih parah kekafirannya dari mereka, ai orang-orang yang barakallahu fikum, ya, naam, yang hanya sekedar ragu terhadap kekafiran kaum musyrikin. Barak, walaupun sama-sama mereka terjatuh kepada sebab-sebab kemurtadan, tapi yang ini lebih parah karena dia berdakwah ini orang ini. Ya, menyampaikan keyakinannya kepada kaum muslimin yang lainnya, barakallahu fikum. Li'annahu sahaha al-kufra, karena sesungguhnya ia membenarkan kekafiran. Wa sahaha syirka, dan membenarkan kesyirikan. Au syakka, atau ragu terhadap kesyirikan maupun kekufuran tersebut. Fanaqul lahu, maka kita katakan ya kepada dia orang ini tadi, kaunuka musliman wa tabi'an li rasul sallallahu alaihi wasallam, keberadaanmu sebagai seorang muslim dan sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, war rasulu jaa bitakfiril musyrikin. Jawabannya, kamu katanya muslim, aku muslim, katanya ngaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat apa yang Nabi Muhammad lakukan terhadap perbuatan seperti ini, apa ya ini maksudnya, war rasul jaa bitakfiril musyrikin, rasul datang untuk apa? Mengkafirkan kaum musyrikin. Loh, kamu katanya pengikut Rasul, tapi kok enggak ngikutin jejak Rasul? Kamu katanya keturunan Rasul, tapi enggak mau ikut jejak Rasul. Ya, apa yang Rasulullah melakukan? Ya, barakallahu fikum. Wa qitalihim, dan Rasul juga memerangi mereka. Ya, sampai patah gigi Nabi alaihi salatu wasallam sampai ya tergores-gores pipi Nabi disebabkan pecahnya tameng ya yang dihantamkan oleh batu di perang Uhud. Kenapa? Karena memerangi kesyirikan, lalu engkau mengatakan ragu ataupun engkau membenarkan kesyirikan tersebut. Ya subhanallah. Katanya kamu pengikut Nabi, katanya kamu keturunan Nabi. Ya, tapi kamu tidak menjalankan inti dakwah Nabimu, inti dakwah Rasulmu, inti dakwah kakekmu. Itu inti dakwahnya itu apa? Memerangi kesyirikan. Memberantas kesyirikan. Itu inti dakwah para Nabi dan Rasul. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kakekmu ini. Ini orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Ya. Barakallahu fikum. Yang kalian perangi, yang sibuk kalian urusi pemerintah, pemerintah, pemerintah saja. Ya. Urusan perut saja. Ya. Urusan orang yang jelas-jelas kafir saja. Tapi jamaahmu yang ngalah peroka. Ya. Jamaahmu yang melakukan ritual ini, ritual itu. Jamaahmu yang mencium-cium tanganmu. Ya. Barakallahu fikum. Jamaahmu engkau ajak kepada kuburan nenek moyangmu. Untuk meminta di sana. Ya subhanallah. Apakah seperti ini yang dilakukan? Lakukan? Apakah Rasul datang ke kuburan aninya, uminya, untuk meminta seperti ini? Apakah Rasul datang ke kuburan Nabi Ibrahim AS? Ya, bapaknya para Nabi, untuk mengharapkan apa? Apakah Ali bin Abi Thalib, ya, menantu Nabi AS, datang ke kuburan Nabi, untuk mengharapkan apa? Fatimah, radhiyallahu ta'ala, putri Nabi SAW, melakukan perbuatan ini. Tolong difikir secara akal sehat, barakallahu fikum. Apakah mereka melakukannya? Tidak. Ya. Mereka tidak melakukannya. Kenapa kalian melakukannya? Ya. Sehebat apa dibandingkan? Ya. Barakallahu fikum. Ali bin Abi Thalib. Ya. Ya. Yang kalian mengatakan kalian keturunan daripada Ali bin Abi Thalib. Ya. Karena mereka mengaku keturunan Al-Husain. Al-Husain putri Fatimah dan abinya ya Pak Ali bin Abi Thalib. Kenapa saja tidak melakukan itu terhadap kuburan Rasulullah alaihi salatu wasallam? Apalagi keturunan itu Al-Husain saja tidak pernah melakukan hal itu. Kok kalian sekarang menghidupkan ritual-ritual seperti itu? Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau kalian teliti, ya, kalau kalian pelajari siapa yang memulai melakukan ritual-ritual peringatan-peringatan apakah bid'ah ataupun ngalah barokah. Ya, khususnya bid'ah maulid. Ya, karena berawal dari bid'ah maulid ini pintu kesyirikan terbuka. Ya, barakallahu fikum. Pertama memperingati hari kelahiran Nabi alaihi wasallam, nanti memperingati haul. Ya, kakek moyang mereka keturunan Nabi. Terus demikian. Ya. Yang pertama kali mencetus inilah Bani Fatimiyah yang beragama Syiah Rafidhah. Ini perlu diketahui. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ini mungkin sebagai gambaran bagi kita kalau ada saudara kita, masyarakat kita, barakallahu fikum yang masyaallah semangat ya, wisata religi ya, untuk ke kuburan Nabi fulan. Oh, biayanya mahal itu wisata religi. Ya, sampaikan. Loh, kenapa seperti itu? Ya. Nah, ya. Ali bin Abi Thalib tidak melakukan itu. Dan para tabi'in Imam Syafi'i yang disebut sebagai keturunan Nabi alaihi salatu wasalam, memiliki keturunan Quraisy. Ya. Tidak melakukan juga. Tidak datang ke kuburan Nabi ngalah para tidak. Ya, barakah kok kalian lebih hebat daripada mereka. Ya, barakallahu fikum. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ini mereka para pengaku keturunan Nabi tapi tidak pernah tidak menjalankan misi inti dakwah Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu memberantas kesyirikan. Justru mereka menghidupkan, melestarikan praktek-praktek kesyirikan. Wa iyadu billah. Bahkan Nabi memerangi mereka wastibahati amwalihim wa dima'ihim. Dan Nabi alaihi salatu wasalam menghalalkan harta-harta dan darah-darah mereka, ya orang-orang musyrik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa liyaqulu la ilaha illallah. Ya. Aku diperintah untuk memerangi manusia ya, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, barakallahu fikum. Nah, bu'itu bisayf hatta yu'badallah. Aku diutus dengan pedang, kata Nabi alaihi wasallam, sampai Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Ya. Lihat, ini misi dakwahnya, memberantas kesyirikan, mengajak umat berlepas diri daripada kesyirikan, bukan melestarikan kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat ke-39, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah." Ya. Nah, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah itu, kata Syekh Saleh Fauzan, yakni maksud fitnah di sini kata Syekh Saleh, syirkun, kesyirikan. Ya. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan sampai agama, maksudnya amal ibadah dalam agama tersebut seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Allah yang katakan, perangilah mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan sampai agama, ritual, ibadah mereka itu mereka berikan hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Allah untuk bersikap apa? Berlepas diri daripada kesyirikan. Enggak boleh ragu yang lama dengan kesyirikan, apalagi membenarkan praktek-praktek kesyirikan. Wa iyadu billah. Nah, maka ikhwan fillah rahimahumullah, dengan ini kita selesai membahas barakallahu fikum pembatal keislaman yang ketiga, barakallahu fikum. Yaitu apa? Orang yang tidak mau mengkafirkan kaum musyrikin, yang musyrikin ini jelas kekafirannya. Ya, barakallahu. Ragu terhadap kekafiran mereka atau apa? Atau membenarkan ritual agama mereka, barakallahu fikum. Ritual kesyirikan mereka, barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam shawab, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya berkaitan tentang pembatal keislaman yang keempat باذنillah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.